sadari ini pasti terjadi. Kita harus berpisah. Dirimu kan sendiri. Janganlah kau bersedih. Maafkanlah diriku yang membuatmu luka, dan ku tahu pasti untuk menepi segalanya. Selamat tinggal untukmu, oh kekasih. Kau